A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama Radio Hidayah, radio kesayangan kita, dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa yang mulia, bahasa ahli surga dan bahasa para anbiya wal mursalin wat tabi'in wa man tabi'ahum. Kaum muslimin dan muslimat, azan ya Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal li Dr. Abdul Rahim. Pada halaman 105. Ad-Darsu Tasya'asyarah. Semoga para peserta dan para pendengar yang memiliki buku telah dapat halaman yang kita pelajari pada malam hari ini, 105, pelajaran ke-19. Ad-Darsu Tasya'asyarah. Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwar antara al-mudir dengan al-mudarris, kepala sekolah dengan seorang guru. Istami'u jayidan. Istami'u summa karriru. Istami'u summa karriru. Ad-darsu at-tasi'asyarah. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu. Bihi asharatu tullabin jududin. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tullabin minal Filipin wa arba'atu tullabin min al-Yaban wa talibani min as-Sin wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltra wa thamaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin min Al-Yunan. Syukran ya Syekhu. Itu bacaan daripada al-hiwar bainal mudir wal mudarris. Al-hiwar pada muhadasa ini antara al-mudir dengan al-mudarris. Nukarrir. Istami'u jayidan. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu. Fihi asharatu tullabin judud. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahid? La, hum min biladin mukhtalifah. Minhum thalathatu tullabin min al-Filippin wa arba'atu tullabin min al-Yaban wa talibani min as-Sin wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum judud? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Eropa? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltra, wa thamaniyatu tullabin min Almania, wa sittatu tullabin min Faransa, wa tis'atu tullabin min Al-Yunan. Syukran ya Syekhu. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam pelajaran ke-19 ini kita mempelajari al-adad, yakni bilangan. Pemakaian bilangan dalam bahasa Arab. Pada pelajaran ke-19 ini kita mempelajari al-adad lil mudzakkar, hitungan atau bilangan yang berbentuk muzakkar. Karena ada juga bilangan yang berbentuk muannas. Dan sekarang pada pelajaran ke-19 ini kita mempelajari al-adad lil muzakkar. Dan al-adad lil muannas kita pelajari pada pelajaran ke-20 nantinya. Dan sekarang pada malam hari ini kita mempelajari hitungan untuk muzakkar 1 sampai 10, yang berbentuk dalam hiwar atau percakapan yang telah kita baca tadi, seperti asyaratu tullabin. Tullab jamak muzakkar, tullab jamak, kalimat muzakkar, talibun. Kalau 1, talibun wahidun. Kalau 2, talibani isnani. Kalau 3, salasatu tullabin, arbaatu tullabin, khamsatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Itu hitungan dari 1 sampai 10 yang berbentuk muzakkar. Begitu juga pada kalimat yang lainnya. Di sini contohnya asyaratu tullabin, tullab. Kalau mudarris, asyaratu mudarrisun, asyaratu mudarrisun. Tilmizun, asyaratu talamizu, asyaratu talamizu. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, kita baca pelajaran ke-19 ini, kita dengar partisipasi para peserta dan para pendengar semuanya dalam membaca pelajaran ke-19 ini dengan baik dan benar dan tepat. Setelah kita baca nanti kita lanjutkan pada tamarin. Naam, tafadhal ya Bayu. Taib, jazakumullahu khairan katsiran. Taib sahabat Hidayah, rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada. Pada malam hari yang berbahagia ini, kami mengundang sahabat Hidayah semua, partisipasi antum yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab, silakan langsung hubungi line telepon 0761-765-2255 atau via SMS ke nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon perdana kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Kanam. Baik, tafadhali. Adar tuta si'a asyara, kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh? fihi asyaratu tulabin jududin. Min ainahum? Akulluhum min baladin wahidin. La hum min baladin muhtalifatin. Minhum salatu tulabin minal Filipin, wa arba'atu tulabin minal Yabani, wa talibani minasini, wa talibun wahidun min Malaysia. Afifaslika tulabun min Amerika. Naam, bihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum jududun? La hum kudama. Kam taliban fihi min Eropa, fihi khamsatu tulabin min Inkaltro, wa samaniyatu tulabin min Almania, wa tis'atu tulabin min Faransa, wa tis'atu tulabin min Al-Yunan. Tukron ya Syekh. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad. Barakallahu fiik Ummu Muhammad di Tanam. Ummu Muhammad, artikan jumlah yang telah kita bacakan. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Berapakah jumlah murid baru di kelasmu ya syaikh? Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 murid baru. Naam. Min ainahum? Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka dari satu negara? Naam. La hum min biladin mukhtalifa. Tidak, mereka dari negara yang berbeda-beda. Minhum salasatu tullabin minal Filipin. Di antara mereka tiga pelajar dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minas Sin. Dan 2 pelajar dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan seorang pelajar dari Malaysia. Naam. Afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di dalam kelas engkau ada murid yang dari Amerika? Naam, fihi sabatu tullabin min Amerika. Ya. Di dalamnya ada 7 murid dari Amerika. Ahum jududun? Apakah mereka murid baru? La hum kudama. Tidak, mereka murid yang lama. Kam taliban fihi min Eropa? Berapa murid yang di dalamnya dari Eropa? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltra. Di dalamnya ada 5 murid yang dari Inggris. Wa samaniyatu tullabin min Almania. Dan 3 pelajar dari Jerman. Wa samaniyatu tullabin min Almania. 8 Ustaz. 8 orang pelajar dari Jerman, Almania. Wa sittatu tullabin min Faransa. Dan 6 pelajar dari Prancis. Wa tis'atu tullabin min Al-Yunan. Dan 9 pelajar dari Yunani. Syukran ya Syekhu. Terima kasih ya Syekh. Naam. Lihat pada jawaban yang pertama, fihi asyaratu tullabin jududin. Kalau satunya? Kalau satu muridnya Ustaz. Naam. Satu orang. Talibun wahidun. Kalau 2? Talibani isnani. 3? Salah satu tulabin. Sampai 10, teruskan. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Sitatu tulabin. Sab'atu tulabin. Samaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Naam, ahsanti Ummu Muhammad. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam pelajaran bahasa Arab ini kita lihat pada sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ummu Muhammad dari Panam tadi tentang bilangan 1 sampai 10 karena tamyiz Karena pada minggu yang lalu kita mempelajari tamyiz. Bentuk-bentuk tamyiz itu kita telah mempelajarinya. Ada yang disebutkan, contohnya tamyiz wazan, timbangan atau takaran, kemudian tamyiz yang berbentuk luas, menunjukkan luas, dan juga tamyiz yang berbentuk adad, hitungan. Pada malam hari ini kita mempelajari tentang hitungan. Contoh daripada tamyiz yang lalu yang telah kita pelajari, contohnya kam taliban jadidan, tamyiz setelah harful istifham, kam al istifham, kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu, taliban tamyiz. Dan contoh yang lain yang berbentuk wazan, sebagaimana bentuk timbangan, contohnya ishtaraitu dirhaman zahaban, saya telah membeli satu dirham emas, dirhaman zahaban. Zahaban, dirhaman, zahaban, itu bentuk wazan, timbangan, satu dirham emas. Kemudian yang berbentuk kail atau takaran, ishtaraitu kilo, kiloan, qamhan, ishtaraitu atau muddan qamhan, satu mud qamhan gandum. Atau yang berbentuk masaha, tamyiznya yang berbentuk masaha, yaitu mengetahui luas, contohnya zara'tu paddanan sya'iran, saya telah menanam setengah hektar gandum, sya'iran, yang berbentuk adat, sebagaimana yang kita pelajari pada malam hari ini, juga tamyiz yang berbentuk adat. Contohnya asyaratu tulabin, atau yang berbentuk lain, contohnya yatarakkabul yauma, yatarakkabul yaumu min arba'i, min arba'in wa ishrina sa'atan, satu hari satu malam itu ada 24 jam, satu hari 24 jam, itu yang berbentuk al-adad, jumlah atau hitungan. Pada pelajaran ke-19 ini kita mempelajari hitungan dan meletakkan al-adad pada jumlah sebagai tamyiz. Contohnya kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu, jawabannya fihi asyaratu tulabin, asyaratu tulabin. Sedangkan untuk menentukan bentuk daripada al-adad ini, al-adad adalah atau hitungan ini adalah isim yang nakira, yang mana tamyizul adad. Kita masih dalam mempelajari tamyiz. Tamyizul adad, tamyiz adad, tamyiz berbentuk hitungan, jumlah, adalah isim nakira yang datang setelah hitungan. Maka ada setelah hitungan itu menjadi majrur atau bisa mansub. Contohnya asyaratu tullabin, tullabin, tullabin tamyiz setelah adad, asyaratu 10, asyaratu tullabin. Tullabin di sini majrur, asyaratu tullabin majrur. Kapan dia majrur dan kapan dia mansub? Tamyizul adad kita terangkan satu persatu. Kapan dia majrur? Menjadi contoh, pada contoh ini asyaratu tullabin. Kapan tullabin, tullab ini menjadi majrur, dibaca tullabin. Dari hitungan 3 sampai 10 kita memakai jamak. Hitungan 3 sampai 10 kita memakai jamak. Contohnya salah satu tullabin, arba'atu tullabin, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ummu Muhammad tadi. Hitungan 3 sampai 10 kita memakai jamak. Jamak itu menjadi majrur. Contoh salah satu tullabin, arba'atu tullabin, atau contoh yang lain salah satu auladin, arba'atu auladin, salah satu auladin, seperti itu. Pada hitungan, kita ulangi, pada hitungan 3 sampai 10 dia memakai kalimat jamak. Setelah hitungan, setelah hitungan memakai jamak, dan kalimat jamak tersebut menjadi majrur. Contoh ra'aitu arba'ata rijalin, ra'aitu arba'ata rijalin, saya telah melihat 4 orang pemuda. Rijalin sebagai tamyiz, majrur bil kasrah, majrur bil kasrah. Begitu juga asyaratu tullabin, tullabin tamyiz, majrurun bi kasrah. Yang kedua, hitungan tamyizul adad yang kedua, dari hitungan 11 sampai 99 maka tamyiznya memakai mufrad yang mansub. Contohnya ra'aitu ahada asyara waladan taliban, maka menjadi mufrad, dan mufrad itu mansub. Taliban, waladan, bintan, rijal, rajulan, rajulan. Ra'aitu arba'ata, ra'aitu ahada asyara rajulan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an fi surati Yusuf, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban mufrad, jamaknya kawakib. Ra'aitu ahada asyara kaukaban, ada di dalam Al-Qur'an. Sahih ya Abu Ayub bunyi ayatnya? Sahih Ustaz. Ahada asyara kaukaban. Nah, itu seperti itu dalam menggunakan mempelajari jumlah atau hitungan. Bil fasli salasatun wa salasuna taliban. Ini yang dari bilangan 11 sampai 99 tadi yang berbentuk mufrad, maka dia menjadi mansub. Bil fasli salasatun wa salasuna taliban. Di dalam kelas ada 33 murid. 33 orang murid. Taliban tamyiz mansub bil fathah. Taliban tamyiz mansubun bil fathah. Sebagai tamyiz, dia mansub barisnya di atas bil fathah. Berbaris atas mansub. Apabila kita mengatakan majrur, itu berbaris di bawah. Kalau mansub, berbaris atas. Kalau marfu', berbaris dhamma. Kemudian tamyizu selanjutnya, hitungan 100 dan 1000 dan kelipatannya semuanya memakai mufrad dan majrur. Mufrad dia majrur. Tamyiznya 100 atau 1000 dan seterusnya, dia memakai mufrad dan tamyiznya majrur. Arba'u mi'ati syabin rajulin atau hadara fil fasli arba'u mi'ati syabin. Syabin tamyiz majrur bil kasrah. Atau hadara fil fasli arba'u mi'atin tilmizin. Tilmizin majrur bil kasrah. Tamyiz majrur bil kasrah. Itu pembagian bentuk-bentuk tamyiz pada hitungan. Ada 3 kelompok pembagian tamyiz yang berbentuk hitungan. Yang pertama, dari hitungan 3 sampai 10 tamyiznya majrur, kita memakai kalimat jamak. Yang kedua, dari hitungan 11 sampai 99 mansub, tamyiznya mansub, kita memakai mufrad, kalimat berbentuk mufrad. Yang terakhir, yang ketiga, tamyiz daripada 100, 1000 dan kelipatannya, kita memakai mufrad dan tamyiznya majrur. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pemakaian hitungan dalam bahasa Arab. Nah, kembali kita kepada para peserta dan para pendengar untuk membaca al-muhadasah, percakapan ini. Semoga apa yang kita ringkaskan dari keterangan tentang kaidah nahu yang terdapat pada pelajaran ke-19 tadi, insyaallah dapat di ingat dan ditulis oleh para peserta dan ditatbikkan, dipraktekkan dalam muhadasah, percakapan kita sehari-hari. Nah, tafadhal ya Aba Ayub. Taib, jazakumullah khairan kathiran sebelumnya kepada Ustaz. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, sahabat setia hidayah dimanapun berada, tambahan dari Ustaz itu mengenai at-tamyiz, ya, tambahan tentang pelajaran bahasa Arab mengenai at-tamyiz. Mungkin sahabat hidayah sudah mencatatnya di rumahnya dan bisa mempraktikkannya. Baik sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari yang berbahagia ini kami mengundang partisipasi sahabat hidayah semua dalam acara ini, yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab, silakan hubungi ke line telepon 0761 765 2255 atau via SMS 0812 684 20000. Baik, kita terima penelpon kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa dan di mana? Umu Arif di Geraha. Baik, tafadhali Umu Arif. Darus tafsi'an apa? Kam taliban jadi dan fi faslika ya syaihu fihi asyaratu tullabin jududin min aynahum akulluhum min baladin wahidin la hum min biladin muhtalifatun minhum salah satu tullabin minak filibin wa arba'atu tullabin minal yabani wa talibani minasyin wa talibun wahidun min maliziyah. Naam. Afifaslika tullabin min Amerika. Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La hum kudama. Kam taliban fihi min Urubah? Fihi khamsatu tullabin min Inkatra. Naam. Wa samaniyatu tullabin min Almania. Minal Almania. Min Almania. Min Almania. Wasittatu tullabin min Faransya. Watis'atu tullabin minal Yunan, Ustaz. Naam. Syukran ya Syekh. Naam, ahsan. Ajib as'al kam taliban jadi dan fi faslika ya Syekh. Fihi aksyaratu tullabin jududin. Min aynahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin muhtalifatun. Minhum salah satu tullabin. Hum ulangi Ummu Arif. La hum min biladin muhtalifatin. Laisa muhtalifatun. Naam Ustaz. Naam. La hum min biladin muhtalifatin. Minhum salah satu tullabin. Minal Filibin. Filibin. Naam. Filibin. Wa arba'atu tullabin minal yabani. Wa talibani minasin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Naam, afifas likatullabun min Amerika. Naam, fi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum judud? La hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fi khamsatu tullabin min Inkatra wa samaniyatu tullabin min Almania. Karir ulang khata' wa samaniyat khata'. Wasamaniyatu tullabin min Almania. Naam. Wasittatu tullabin min Faransya. Watis'atu tullabin min Yunani. Syukran ya Syekhu. Ma makna kudama? Lama Ustaz. Kudama. Lama. Kudama itu jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya? Qadimun. Qadimun. Naam ahsanti Ummu Arif. Hitungan 1 sampai 10 memakai tamyiz waladun. Naam. Wahidun waladun. La. Waladunnya didahulukan kalau 1. Oh iya. Waladun wahidun. Isnani. Huh? Walad. Isnani Ustaz. Satu dan dua itu dahulukan. Oh iya gitu. Nah. Waladani isnani. Nah. Salah satu waladin. Auladin. Nah. Arba'atu auladin. Khamsatu auladin. Sittatu auladin. Sab'atu auladin. Samaniyatu auladin. Tis'atu auladin. Asyaratu auladin. Nah, kapan kita memakai auladin? Hitungan 3 sampai 10, Ustaz. 3 sampai 10. Naam. Jazakillahu khairan Ummu Arif di Geraha Ahsan, tibarakallahu fiik. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'daha. Thayyib, jazakillahu khairan katsiran li Ummi Arif. fi graha ala ihtimamiki wa ishtirakiki fi hadhihi al-lailah, atas partisipasinya dan kebersamaannya pada malam hari yang berbahagia ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ujang. Assalamualaikum. Naam. Naam. Naam, tafadhal Pak Ujang. Ad-darsu as-sama. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu? Fihi asaratu tullabin jududin. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min baladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin min al-Filipin. Arba'atu tullabin min al-Yabani. Wat-talibani min al-Sin. Wat-talibun wahidun min al-Maliziyah. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، في سبعة طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ لا، هم قدامى. كم طالبا فيه من أمر؟ كم طالبا فيه من كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. Wasitatu tullabi min al-Faransa. Watisatu tullabi min al-Yabani. Syukran ya Syekhu. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Kam talib jadidan fi faslika ya Syekh? Fi asaratu tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladi mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin min al-Filipin wa arba'atu tullabin min al-Yabani wa talibani min as-Sin wa talibun wahidun min al-Maliziya. Min Maliziya. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam, fi sab'atu tullabin min al-Amerika. Min Amerika. Amerika. Ahum judud? La, hum kudama. كم طالبا فيه من أوروبا؟ في خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من الألمانية وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليابان. من اليونان. من اليونان. شكرا يا شيخ. من ألمانيا ليس ألمانيا. Tidak ada lipamnya. Min Almania. Nama Asanta Pak Ujang. Pak Ujang, hitungan 1 sampai 10. Wahidun. Wahidun. Isnani. Salasatun. Arbaatun. Khamsatun. Sittatun. Sabatun. Samaniatun. Tisatun. Asaratun. Nama talibun wahidun sampai 10. Talibun wahid. Isnan talibun. Talibani. Musanna. Talibani. Talibani. Isnan. Naam. Salasatu tullabi. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sahih. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin, samaniatu tullabin, tis'atu tullabin, asaratu tullabin. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan para pendengar bisa melihat pada tamrinul awal ikra' waktub. Pada tamrinul awal, contoh daripada bentuk kalimat dari 3 sampai 10, hitungan 3 sampai 10 memakai tamyiznya majrur, tullabin yang berbentuk jamak. Nah, seperti itu. Nah, tafadhalu setelah Pak Ujang. Taib jazakumullahu khairan kathiran li Pak Ujang fi suq pusat. La'allaka min tujjarin Rabihin. Rabihin, ayo. Rabihin sebagai fa'il. Rabihin. Ayo. Taib, kita terputus lagi. Taib, kita terima pada malam hari yang berbahagia ini sahabat Didah yang ingin berpartisipasi dalam acara ini di 0761-765-2255. Taib, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Min Abu Izzahnya. تفضل الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ فيه عشرة طلاب جدد. من أين هم؟ كلهم من بلد واحد؟ لا، هم من بلد مختلفة. منهم ثلاثة طلاب من فلبين وأربعة طلاب من ياباني وطالباني وطالباني من صين من الصين. نعم. وطالب واحد من ماليزيا. صحيح. في فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، فيه سبعة طلاب من أمريكا. من أهم جديد؟ أهم جدد؟ لا، هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من مانيا من المانيا. من ألمانيا. من ألمانيا. نعم صحيح. وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من يوغوسلافيا. من؟ نعم سأ... في كتابك يوغوسلافيا أو يونان؟ يوغوسلافيا. نعم. وين يوغوسلافيا؟ يوغوسلافيا يا أستاذ. Itu apa itu? Negara apa يوغوسلافيا itu? Eropa Timur. Yugoslavia, nam. Qarib min Turki. Sahih. Syukran ya Syekh. Nam, ahsanta Abu Izza. Ajib as-su'al. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu? Fihi asharatu tullabin jududin. Min ainahum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min baladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin min Filipin. وأربعة طلاب من ياب من الياباني وطالباني من الصين وطالب من واحد من ماليزيا. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، فيه سبعة طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من يوغوسلافيا. نعم. شكرا يا شيخ. نعم أبو إزان. Hitungan 1 sampai 10 dengan tamyiznya qalamun. Naam. Qalamun wahid. Wahidun. Qalamun wahidun. Qalamani. Isnani. Sahih. Salah satu aklamu. Akla? Aklamin. Naam. Arbatu aklamin. Khamsatu aklamin. Sittatu aklamin. Sabatu aklamin. Tamaniyatu aklamin. Tis'atu aklamin. Asaratu aklamin. Naam ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Syukran ya Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Abi Izzah. Tayyib, jazakumullahu khairan katsiran li Abi Izzah fi syari' tiung ala ihtimamihi fi hadhihi al-barnamij. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini, pelajaran bahasa Arab. Semoga dapat dipahami pelajaran ini dan bermanfaat, bisa dipraktikkan dalam keseharian sehingga bisa berbicara dalam bahasa Arab yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ibu. Umuhati di Asop. Atartutta fi a'asara. Kam toliban jadi dan fi fasrika ya Syekh. Fihi asaratu tulla bin jududi. Min aynahum? Akulhum min baladin wahidin. Lah. Hum min biladin muhtalifatin. Minhum salah satu tulabin minal wilidin. Wa arba'atu tulabin minal yabani. Wa talibani minal kuin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Afi fasrika tulabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum jududun? La, kudama. Kam toliban fihi min ububba? Fihi hamsatu tulabin min Inkalto, wasamaniatu tulabin min Almania, wasittatu tulabin min Faransa, watisatu tulabin min Al-Yunani. Syukran ya Syekh. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan Al-Sofa. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Naam, al-hiwar. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu? Fihi asyaratu tulabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salah satu tulabin minal wilidin. Wa arba'atu tulabin minal yabani. Wa talibani minal sin. Watolibun wahidun min Malaysia. Malaysia, naam. Afi faslika tulabun min Amerika? Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum judud? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Eropa? Fihi hamsatu tulabin min Inkalpo, wasamaniatu tulabin min Almania, wasittatu tulabin min Faransa, watis'atu tulabin min Al-Yunani. Syukran ya Syekhu. Ummu ya. Hasbi, bilangan 1-10 dengan memakai kitabun. Kitabun Ustaz. Naam. Kitabun wahidun. Kitabani isnani. Naam. Salah satu kutubin. Sahih. Arba'atu kutubin. Hamsatu kutubin. Ittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asaratu kutubin. Naam, ahsan. Kalau bilangan 11 sampai, kita memakai jamak atau mufrad? Kita pakai mufrad. Mufrad. Mansub. Mansub. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Taib, jazakillahu khairan kathiran li Ummi Hasbi fi Asofa ala ihtimamiha wa ishtirakiha fi hadzal dars. Naam. Taib, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aman, biman, wa aina? Ummu Hanifah di Sukaryadi. Tafadhali. Ad-darsu tasi'a asyara. Kam toliban jadi dan fi faslika ya Syekh. Fihi asyara tutulab jududin. Naam. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin. La hum min baladin mukhtalifatin minhum salah satu tulabin minal Filipin wa arba'atu tulabin minal Yaban wa talibani minal Sin wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tulabun min Amerika. Naam. Fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum jududun. La hum kudama. Naam. Kam taliban fihi min Uruba. Fihi komsatu. Fihi komsatu tulabin min Inkautro. Wasamaniyati. Wasamaniyatu tulabin min Almania. Wasitotu tulabui. Tulabin min Faransa. Wasiwatisatu tulabin min Yunani. Naam. Syukran ya Syekh. Naam, Ummu jazakillahu khairan, Ummu Hanifa di Sukajadi. Sittatu ta, bukan to, bukan sitotu. Kata sittatu ta. Naam, Ummu Hanifa, al-hiwar baini wa bainak dimulai dari Ummu Hanifa. Kam toliban jadi dan fi faslika ya Syekh. Fihi asyaratu tulabin judud. Min ainahum? Aquluhum min baladin wahidin. La, hum min biladin mukhtalifah. Minhum salasatu tulabin minal Filipin, wa arbatu tulabin minal Yaban, wa talibani minal Sin, wa talibun wahidun min Malaysia. Hafifaslikatulabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Hahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khamsatu tulabin min Inkaltra, wa samaniyatu tulabin min Almania, wa sittatu tulabin min Faransa, wa tis'atu tulabin minal Yunan. Syukran ya Syekh. Naam, jazakillah khairan, barakallahu fiik, Ummi Hanifa di Sukajadi. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh li Ummi Hanifa. Naam. Tayyib, jazakillahu khairan katsiran li Ummi Hanifah fi Sukajadi allati qad qara'at dars al-lughah al-arabiyyah hiwar bain al-mudir wal mudarris. Tayyib, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari yang berbahagia ini kami mengundang partisipasi sahabat Hidayah untuk membacakan pelajaran bahasa Arab. Silakan langsung hubungi helen telepon 0761-765-2255 atau via SMS 0812-684-20000. Kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Dari Mulyadi. Tayyib, tafadhal Pak Mulyadi. Ad-darasutatnya asyarah. Kam taliban jadi dan fi faslika ya Syekh. Naam. Fi asyaratu taliban tulabin jududin. Min ainahum? Akulluhum min baladin wahidin. La, hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tulabin minal Filipin. Naam. وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا. نعم. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم. في سبعة طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ لا، هم قدامى. kam taliban fihi min uruban. Kam taliban fihi min uruba. Kam taliban fihi min uruba. Sahih. Fihi khamsatu tulabin min Inggris. Naam. Wasamanya tu tulabin min Almania. Wasittatu tulabin min Faransa. Watisatu tulabin min al Yunan. Naam. Syukran ya Syekh. Naam. Al-Hiwar baini wa bainak. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu? Fi asharatu tulabin jadud. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tulabin min al-Filipin. Wa arba'atu tulabin min al-Yaban. Wa taliban min al-Sin. Wa talibun wahidun min al-Malaysia. Min Malaysia. Min Malaysia. Afi faslika tulabun min Amerika? Naam. Fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum judud? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khumsatu talibin tulabin min Inggris. Wasamaniyatu tulabin min Almania. Wasittatu tulabin min Faransa. Watisatu tulabin min minal Yunan. Syukran ya Syekhu. Naam. Arti khamsatu tulabin, Pak Mulyadi? 5 pelajar, Ustaz. Samaniyatu tulabin? 6 pelajar, Ustaz. Samaniyatu? 8, Ustaz. 8. Almania? Jerman, Ustaz. Yunan? Yunani, Ustaz. Filipin? Filipina, Ustaz. Naam. Hitungan 1 sampai 10 memakai kitabun. Kitabun wahidun. Naam. Kitabani. Kitabani. Kitabani isnan. Naam. Salah satu kitab kutubin. Naam. Sahih. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sahih. Sab'atu kutubin. Naam. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Nah. Asyaratu kutubin. Naam. Jazakallah khairan Pak Mulyadi di Garuda Sakti. Barakallahu fiik. Ahsanta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ba'da Pak Mulyadi. Taib jazakumullahu khairan kathiran li Pak Mulyadi fi Garuda Sakti. Alladhi qad qara'a درس اللغة العربية في هذه الليلة المناسبة. Kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta Abu Abdul Ghani? Naam. Ayuh, tafadhal Abu Abdul Ghani. Ada tugasnya Asharo. Kam talaban jadi dan sirfat cerita ya Syekh. Karir. Kam taliban. Naam. Jadi dan fi fasrika ya Syekh. Naam. Fihi asharatu tulabin jududin. Sahih. In adahum a'ukuluhum min baladin wahidin. Naam. La hum min biladi muhtalifatin. Minuhum salah satu tulabin min inal jududin. Naam. Inal jududin. Wa arba'atu tulabin min al-Yaban. Wa tulabani min al-Sin. Wa talibun wahidun min al-Malaysia. Afika sulika tulabun min al-Amerika. Min Amerika. Naam Abu Abdul Ghani. Ulangi karir. Afika sulika tulabun min Amerika. Afi fasrika tulabun min Amerika. Naam. Naam, fihi sab'atul tullabin min al-Amrika. Ahum jududin. Saya dengar Abu Abdul Ghani membaca minal. Min. Laysa minal. Naam. Naam, fihi sab'atul tullabin min Amrika. Naam, sahih. Ahum jududin. Jududin. La. Udama. Ahum jududun. Ahum jududun. La. Hum kudama. Kam tulaban fihi min urubba. Fihi khamsatu tulabin minal inkaltro. Basamaniatu tulabin minal min almania. Wasatu tulabin min faransya. Watisatu tulabin minal yunan. Syukur ya syekh. Naam ahsanta. Jazakallah khairan Abu Abdul Ghani. Hitungan 1 sampai 10 memakai waladun. Wahidun. Waladun. Didahulukan maksudnya waladun. Waladun wahidun. Naam. Waladani. Salah satu auladi. Waladani. Auladani. Waladani, hitungannya mana? Waladani. Waladani isnani. Isnani, naam. Salah satu awladin. Arba'atu awladin. Khamsatu awladin. Sittatu awladin. Sab'atu awladin. Samaniyatu awladin. Tis'atu awladin. Asaratu awladin. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan. Abu Abdul Ghani, bilang dari bilangan berapa kita memakai jama' untuk tanyiznya? Minal alif. Naam. Minal alif. Min minas salis ilah ilah 99 ilah asyarah ilah asyarah 10 nah. Nah, kalau kita memakai tamyiznya mufrad pada bilangan berapa? 11 sampai 99. Naam ahsan. Jazakallah khairan Abu Abdul Ghani di Panam. Ahsan tabarakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafaddalu. Taib, jazakumullahu khairan kathiran li Abi Abdul Ghani fi Panam ala ihtimamihi wa ishtirakihi fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Naam. Terima kasih banyak atas partisipasi Abu Abdul Ghani pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga pelajaran bahasa Arab bisa dipahami dan bisa dipraktikkan dalam keseharian sehingga bisa berbicara dengan bahasa Arab yang lancar. Amin ya rabban alamin. Amin. Baik, kita terima penelpon kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mursyidah di Marsan. Baik, tafadhali Ummu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tasi'asyara. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ فيه عشرة طالب فيه عشرة طلاب جدد من أين هم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد؟ لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ. نعم Ajib al-hiwar, kam taliban jadi dan fi faslika ya syekhu? Fihi asharatu tullabin judul. Min aynahum, akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladi mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal filibin, wa arbatu tullabin minal yaban, wa talibani minal sin, wa talibun wahidun min maliziyah. أفي فضلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد؟ لا Hum kudama. Kam taliban min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltra, wa samaniyatu tullabin min Almania, wa sittatu tullabin min Faransa, wa tisatu tullabin min al-Yunan. Syukran ya Syekhu. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida menghit 1 sampai 20 untuk memberikan contoh kepada para musyarikin dan mustami'in al-kiram bagaimana bentuk hitungan 1 sampai 20 yang berbentuk muzakkar. Talibun. Naam. Talibun wahidun. Talibani snani. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asharatu tullabin. Ihda asyara taliban. Laisa ihda, ahada. Ahada asyara taliban. Naam. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Naam. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sabata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Sittata tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, seperti yang dibacakan oleh Ibu Mursida yang berbentuk 11 sampai 20, kita tamyiznya memakai mufrad menjadi taliban mansub. Taliban mansub mufrad. Naam. Seperti itu juga pada kalimat-kalimat yang lainnya. Naam, tafadhol. Ba'dah. Taib, jazakillahu khairan katsiran li ummi Mursida fi Marsyad fi Marsan allati اشتركت في هذه الليلة المباركة. طيب kita terima penelpon terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diman wa aina? Umu Yunus di Pantau. Umu man? Umu Yunus. Umu Yunus. Tafadhali Umu Yunus. Adar sustasi asyara. Kam taliban jadi dan fi faslika ya syekh. Fihi asyaratu talibin jududin. Asyaratu? Talibin jududin. Naam, ahsan. In aynahum akulluhum min baladin wahidin. Naam. Tahum min biladin muhtalifatin. Minhum salah satu talibin minal Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Wa talibani minas Sin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Naam. Afifas lika tullabun min Amerika. Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Sahih. Ahum jududun. Ahum kudama. Kam taliban fihi min Uruban. Min Uruba. Uruba. Uruba. Kam taliban fihi min Uruba. Fihi hom satu tulabin min Inkaltro. Pasaman ya tulabin min Almania. Wasit satu tulabin min Faransa. Wadis satu tulabin min Al Yunan. Supran ya se. Nam, itu Uruba tasdid bukan baris dua. Bukan tanwin, tasdid uruba. Uruba. Naam. Ajib al-hiwar. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Fihi asaratul labin jududit. Min aynahum akulluhum min baladin wahidin. Lahum min biladin muhtalifatin. Minhum salasatu tulabin minal Filipin. Wa arba'atu tulabin minal Yaban. Wa talibani minas Sin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Urubba? Fihi homsatu tullabin min Inggris, wasamaniatu tullabin min Almania, wasittatu tullabin min Faransa, watis'atu tullabin min Yunan. Naam, syukran ya Syekhu. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Naam Ummu Yunus, hitungan 1 sampai 10. Kalau bisa langsung 20. Waladun. Waladun wahidun. Waladani isnani. Naam. Salasatun auladin. Salasatu auladin. Arba'atu auladin. Khamsatu auladin. Sittatu auladin. Sab'atu tu auladin. Samaniyatu auladin. Tis'atu auladin. Asyaratu auladin. Naam. Ya, insyaallah 11 sampai 20 insyaallah akan dihafal selanjutnya. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Ahsan tibarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Bayu, ikra fi risalah. Baik, fihi risalatan. Tafadhal. طيب جزاك الله خيرا كثيرا لأمي يونس لأمي يونس في بانداو. طيب sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Ummu Yunus penelpon terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan kita berpindah ke pertanyaan via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila jamak muzakkar salim menjadi salah satu mudarrisunin, benarkah Ustaz? Jazakumullahu khairan jaza wa barakallahu fikum. Mudarrisuna, karena jamak pada itu melihat di mana jatuhnya kalimat tersebut, karena semuanya hitungan bilangan ini semuanya mu'rab, dia marfu atau nasab atau jar sesuai tempatnya pada jumlah, di mana dia jatuh pada jumlah apakah dia marfu atau mansub atau jar. Kecuali bilangan 11 sampai 19 itu selamanya mabni alal fathi. Salah satu mudarrisuna, mudarrisina, salah satu mudarrisina, majrur wala majrihi yaun liannahu min jam'il muzakkar salim. Majrur pada jamak muzakkar salim tandanya yaun, dan marfu pada rafa pada jamak muzakkar salim tandanya waw, dan juga mansub pada jamak muzakkar salim alamatnya atau tanda nasabnya adalah yaun, sama dengan majrur sama tandanya yaun. Naam. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ala su'al. Naam, tafadhal as-su'al tsani. Thayyib, jazakumullahu khairan katsiran buat sahabat hidayah yang telah bertanya di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga jawaban al-ustaz tadi dapat dipahami dan bisa menjadi tambahan bagi pelajaran bahasa Arab. Baik, kita bacakan SMS yang terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini sekaligus penutup dalam penutup acara kita pada malam hari ini, acara bahasa Arab. SMS ini berasal dari AAG Abu Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan kata kerja fi'il untuk ghairu aqil? Contoh, ayam keluar dari kandang, kucing makan ikan, dari AAG. Ghairu aqil kita memakai muannas. Kharajat ayam. Ayam keluar? Ayam keluar dari kandang. Ada ja jatuh, kharajat. Kharajat ad-dajjal jatuh. Seperti itu. Melihat kalimat apa itu muzakarah ma muannas, tentu melihat bentuk ciri-ciri daripada kalimat yang kita pakai. Karena dalam bahasa Arab ada kalimat muzakkar dan ada kalimat muannas. Bentuk muzakkar laki-laki atau untuk bentuk muannas bentuk perempuan. Naam, jazakumullah khairan ala su'alikum. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa al-sinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa nafasta ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.